Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu Presiden menyatakan hampir separuh dari instruksinya tidak dijalankan oleh para menterinya. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Nasional. Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung, presiden berhasil memperoleh lebih dari 60% suara. Di sisi lain, hal tersebut membuat ada pihak menyebutkan pengabaian instruksi merupakan pembangkangan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat politik Ikrar Nusabakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda? Bagaimana mungkin ya, seorang presiden yang boleh dikatakan memiliki legitimasi 60,8% pada pemilu presiden 2009 yang lalu ya. Kemudian perintah-perintahnya tidak bisa dilaksanakan oleh para menterinya. Apakah kemudian para menteri itu tidak melihat presiden sebagai seorang pemimpin yang memiliki legitimasi kuat atau bagaimana? Dan ini yang tentunya menjadi apa interpretasi kita ya. Tapi lagi-lagi bisa juga itu adalah suatu pernyataan yang jujur dari seorang presiden mengenai masih adanya kekurangan-kekurangan di dalam dirinya dan juga di dalam kabinetnya begitu. Jika begitu, mengapa hal ini dapat terjadi sehingga ada pihak yang menyebutkan sebagai pembangkangan? Ini adalah sangat terkait dengan persoalan kepemimpinan dan juga seorang dengan persoalan ketegasan ya. Kalau misalnya seorang pemimpin itu tegas di dalam melaksanakan pemerintahannya, saya yakin tentunya orang-orang di bawahnya juga akan takut ya, paling tidak patuh untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah presiden. Menurut Anda, apakah presiden akan melakukan reshuffle? Terus terang dari kemarin ditanya sama wartawan, ditanya reshuffle, Anda tanya sama SBY sendirilah. Ini melakukan apa namanya itu reshuffle kabinet atau enggak ya, di tengah apalagi gini loh, di dalam satu situasi yang normal di mana Demokrat itu tidak ada suatu krisis politik saja, itu SBY tidak berani melakukan reshuffle kabinet ya. Apalagi kemudian krisis politik sedang melanda Partai Demokrat. Kecuali kalau kemudian SBY mengambil suatu tindakan reshuffle sebagai suatu upaya untuk mengembalikan legitimasi dia, ya bisa saja itu dilakukan. Tapi lagi-lagi tergantung kepada keberanian dia. Demikian Ikrar Nusabakti. Saya Dinda Natasha.